Ada Ramayana, ada Max Pro Soteng, ada Karang Taruna Tunas Bakti, Andisa Rahma Yu Palapa. Semakin hari, semakin nyata. Subhanallah, awal yang bagus. Pengusaha muda.